Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil kathira thumma salatu ma'a salami da'imi ala rasulil qurashil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al-ha'izi maratib al-fakhari. Alhamdulillah, kita tidak lupa dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik dari nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang tidak pernah kita minta sama sekali, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya. Dan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang Islam, seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nikmat yang besar tersebut, Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita. Karena selain tugas kita sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada tugas yang lainnya, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala diberi nikmat. Idza utiya syakara, tatkala diberi nikmat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliya sabara, tatkala diuji maka kita bersabar. Wa idza naba istaghfara, tatkala kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah-langkah kita semuanya, memberkahi kemudahan bagi kita, dan memberikan keistiqomahan kepada kita atas segala ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Nas'alullah Subhanahu wa taala salamata wal afiyah. Na'am, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala wa ra'ah, yang nama beliau sudah tidak asing lagi mungkin bagi masyarakat Indonesia. Beliau sering datang ke Indonesia ya sebelum pandemi, bahkan beliau sering ya beberapa bulan sekali datang mengunjungi Indonesia, sehingga nama beliau untuk masyarakat Indonesia tidak asing lagi. Kitab yang akan kita lanjutkan pada malam hari ini adalah kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebab-sebab yang dapat mengurangi kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan lanjutkan membaca ucapan beliau hafizallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizallahu taala wa bayyana subhanahu anna sabab adama hidayati man dhalla 'ani siratil mustaqim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di antara salah satu sebab terhalangnya hidayah seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala dan tersesatnya seorang hamba tersebut dari jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah tarkuhum litadabburil Qur'an, mereka meninggalkan inti sari dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu mentadabburinya. Jadi di antara salah satu terhalangnya seorang hamba dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, padahal hidayah tersebut ada di depan mata dia, adalah tatkala dia meninggalkan mentadabburi Al-Qur'an. Tatkala dia meninggalkan fungsi apa fungsi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Fungsinya adalah dengan kita mentadabburinya. Tatkala seorang hamba meninggalkan tadabbur Al-Qur'an, maka itu merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menghalangi hidayah hamba dari hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Bahkan tidak hanya itu. Wastikbaruhum an sama'ihi, dan di antara salah satu sebab terhalangnya seorang hamba dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala muncul rasa sombong, muncul rasa tidak butuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Bahkan di antara bahayanya sifat sombong ini, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Seorang tidak akan masuk surga atau lambat masuk surganya tatkala didapati dalam hatinya ada semisal biji dzarrah. Banyak penafsiran para ulama tentang makna biji dzarrah ini. Ada yang mengatakan dia biji sawi, ada yang mengatakan dia biji atom, ada yang mengatakan ini dan itu. Al-muhim, yang penting adalah dzarrah, artinya sesuatu yang sangat kecil. Artinya apa? Seorang hamba akan lambat masuk surganya tatkala didapati dalam hatinya sekecil apapun dari sifat al-kibr. Tatkala ditanya oleh para sahabat, al-kibr adalah batarul haq wa ghamtun nas. Kibr, sombong yang sejati, adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi di antara salah satu sebab yang bisa kita ambil faedah di sini, sebab seorang hamba dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala tatkala dia meninggalkan fungsi utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu mentadabburinya. Kemudian dengan dia meninggalkan tadabbur tersebut dibarengi dengan sifat tidak butuh, sombong terhadap apa yang disampaikan oleh para nabi dan para ulama, ya. Bahkan bahayanya sifat menolak ini, sifat sombong ini merupakan sifat atau dosa pertama kali yang terjadi di antara langit dan bumi. Siapakah itu? Dosa yang dilakukan oleh iblis alaihi salam, iblis laknatullahi alaihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, memerintahkan kepada iblis, memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, seluruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, illa iblis, kecuali iblis, sa'aba wastakbar. Iblis ini enggan sujud kepada Nabi Adam, aba, enggan, tidak mau, wastakbar, dan dia sombong untuk tidak sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa iblis engkau sombong tidak mau sujud kepada seorang hamba yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Khalaqtu biyadai, astakbarta am kunta minal ali? Apakah engkau merasa sombong dan engkau merasa tinggi dari hambaku ini? Kemudian iblis menjawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Jadi iblis merasa dia lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihi salatu wasalam karena Allah menciptakan dia dari api, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah, ya. Oleh karenanya, dikarenakan sifat sombongnya iblis ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengeluarkan iblis dari surga dan menjadikan tempat persinggahannya nanti tatkala di akhirat adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari sini faedah yang sangat penting, ya. Jangan sampai kita itu tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan hidayah ada di depan mata kita, ada di depan kita semuanya, tatkala disampaikan Al-Qur'an, disampaikan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sempatkan ajak hati ini untuk bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sejatinya itu merupakan sebuah pintu kebaikan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa saja kesempatan tersebut tidak datang dua kali. Bahkan pernah dikatakan tatkala dibukakan pintu kebaikan kepada kalian, fabadiru fiha, maka hendaklah kalian bersegera untuk bisa memasuki pintu kebaikan tersebut. Fa innaka la tadri mata yughlaqu hadzal bab, karena sesungguhnya kita tidak mengetahui kapan pintu kebaikan ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak bisa mendapat kesempatan yang kedua kalinya. Kemudian wa akhbara subhanahu anil qur'an annahu yazidul mu'minina imana, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal Al-Qur'an ini. Al-Qur'an merupakan salah satu sebab utama yazidul mu'minina imana, yang dapat menambahkan keimanan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Idza qara'u, tatkala hamba tersebut membaca Al-Qur'an tadi. Wa tadabbaru ayati, tatkala hamba tersebut mentadaburi, merenungi apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi. Faqala subhanah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tatkala disebutkan nama Allah, tatkala dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka itu meresapi, terenyuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan salah satu wasilah bertambahnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwasannya di antara efek Al-Qur'an dibacakan kepada seorang yang beriman adalah Al-Qur'an tersebut menambahkan keimanan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan fungsi ini akan bekerja? Tatkala kita membaca dan mentadaburi makna dari apa yang kita baca. Dengan membaca maknanya, membaca tafsirnya, membaca apa saja yang disampaikan oleh para ulama perihal ayat-ayat tersebut. Dan dari ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, ya. Sebagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman itu, ya, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang tatkala seorang hamba mentaati syaitan. Wa akhbaru an salihi ahli al-kitab bi anna al-Qur'an idza tuliya 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal orang-orang saleh pada zaman dahulu, annal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an idza tuliya 'alaihim, tatkala dibacakan kepada mereka, yakhiruna lil adqani sujada, mereka tersungkur, yakni mereka semacam terbawa dengan makna yang dibacakan oleh orang-orang kepada mereka, sujada, maka mereka hanyut dalam sujud-sujud mereka. Ya bakuna wa yaziduhum khusyu'a, mereka menangis, bertambah kekhusyuan mereka, iman mereka, dan penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul aminu bihi aw la tu'min, katakanlah berimanlah kalian atau tidak beriman sama sekali. Innal ladina utul ilma min qabli, bahwasannya orang-orang yang diberikan ilmu sebelum mereka, idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada, tatkala dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tersungkur, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ya merupakan motivasi bagi kita semuanya untuk terus mentadaburi, membaca arti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala bacakan kepada kita melalui Al-Qur'annya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya sesekali kita membaca arti dari firman Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan benar-benar merasakan, kita akan benar-benar menghayati apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala berfirman tersebut. Karena memang kita tidak bisa pungkiri, ya, kendala kita terletak dalam masalah bahasa. Karena memang bahasa kita berbeda dengan bahasanya orang-orang Arab. Mungkin tatkala orang-orang Arab asli memahami Al-Qur'an, mereka akan lebih mudah dalam memahaminya. Akan tapi mungkin kita mengalami kesulitan tatkala memahami apa makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut karena kendala masalah bahasa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita lebih tatkala usaha yang kita kerahkan semakin banyak. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mungkin bisa saja lebih tatkala usaha kita untuk bisa memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penulis melanjutkan perkataannya yang beliau tulis dalam kitabnya, wa akhbaru subhanahu annahu law anzal al-Qur'anal Karim. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dalam Al-Qur'an. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ala jabal, di atas atau terhadap sebuah gunung. La khasha'a wa tasadda'a min khasyatillah. Gunung tersebut akan pecah, terbelah dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala hadza mathalan lin-nas yubayyinu lahum 'azamatil Qur'an. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang kebesaran Al-Qur'an tadi, kemuliaan Al-Qur'an. Gunung yang sedemikian besar, gunung yang sedemikian kokohnya Allah jadikan pasak bumi, ya, pecah dan hancur tatkala Allah Subhanahu wa taala bacakan kepada mereka Al-Qur'an. Gunung yang sedemikian kerasnya saja hancur. Seakan Allah berfirman, seakan Allah menginginkan gunung yang sedemikian besarnya saja hancur, sedemikian kuatnya saja hancur tatkala dibacakan Al-Qur'an. Lantas bagaimana dengan hati kita, yang hati kita jauh lebih lunak, lebih lembut, lebih yakni rentan rusaknya jika dibandingkan dengan gunung tadi. Oleh karenanya, ya, tidak ada sikap sebagai seorang mukmin kecuali berusaha semaksimal mungkin mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita. Kita ambil salah satu contoh saja. Tatkala kita membaca sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, yang kita bisa ambil petik faedah di dalamnya juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kunci keberkahan sebuah negeri. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura, jikalau penduduk sebuah negeri itu amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka juga bertakwa." Apa janji Allah Subhanahu wa taala? "La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Lam taukid. Sebagai bentuk penguat, la fatahna, sungguh kami akan bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard. Barakat, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam bentuk jumlah mufrad, dalam bentuk jumlah satu. Akan tapi Allah berfirman barakat, berbagai macam keberkahan yang Allah akan bukakan kepada penduduk negeri tersebut dengan syarat iman dan takwa. Bahkan keberkahan tersebut tidak hanya muncul dari bumi saja, akan tapi Allah berikan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi Allah keluarkan semua pada penduduk negeri tersebut. Walakin kadzabu, akan tapi tatkala mereka mendustakan, mereka tidak beriman, mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'akhadnahum, maka sungguh kami akan hukum mereka bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini satu ayat. Tatkala kita paham maknanya, berbagai macam pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Kunci keamanan sebuah negeri, kunci ketentraman sebuah negeri, kenyamanan sebuah negeri, keamanan, kenyamanan, ketentraman, kuncinya adalah tatkala penduduk negeri tadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbagai macam ayat yang lainnya yang kita tidak bisa sebutkan di sini satu persatu. Kan tapi sebelum memasuki bulan Ramadan ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan ya bulan tersebut dengan membiasakan diri kita melaksanakan amalan-amalan ibadah yang akan kita jadikan sebagai ajang perlombaan nanti pada bulan Ramadan. Karena kita nanti akan berlomba. Seorang ayah tidak bisa memberikan pahala untuk anaknya, seorang anak tidak bisa memberikan pahala untuk orang tuanya. Tapi nanti pada bulan Ramadan merupakan perlombaan kita yang sebenarnya. Seorang saudara tidak bisa memberikan pahala untuk saudara yang lainnya kecuali amalan-amalan yang khusus. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjuki orang kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Tapi pada bulan Ramadan nanti merupakan perlombaan kita yang sejati. Siapakah di antara kita yang bisa menumpuk pahala semakin banyak dan semakin banyak? Waktu yang tersisa kita gunakan untuk semaksimal mungkin membiasakan diri kita melaksanakan amalan ibadah, sehingga pada bulan Ramadan nanti kita tidak kaget, kita tidak butuh penyesuaian diri karena kita sudah terbiasa melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa'ataba subhanahul mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala juga ataba, yakni menegur ya kepada orang-orang yang beriman, ala adami khusyu'ihim 'inda sima'il Qur'an, bahwasannya di antara salah satu sebab tidak khusyuknya mereka tatkala diperdengarkan kepada mereka Al-Qur'an, wa haddarahum min musyabahatil kuffari fi dhalik. Itu juga Allah Subhanahu wa taala memperingati orang-orang yang beriman untuk tidak tasabbuh, untuk tidak menyerupai ciri khas orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan orang atau kaum yang dia serupai tadi. Fahadil ayat al-mutaqaddimah fiha awdahu dalalah ala ahammiyatil Qur'an waluzumil inayatu bihi. Ayat-ayat yang sudah kita baca ya merupakan salah satu bukti terkuat pentingnya kita memperhatikan Al-Qur'an dan senantiasa luzum, senantiasa membarengi Al-Qur'an tadi. Wa ala quwwati atharihi fil qulub. Begitu besar efek Al-Qur'an tersebut ke dalam hati. Ya, ini merupakan sebuah teguran juga buat kita. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, jangan sampai Al-Qur'an yang kita miliki hanya sebagai hiasan belaka, hanya sebagai pajangan di lemari belaka, hanya sebagai diletakkan di ruang tamu pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan, kemudian hanya menakut-nakuti tamu. Akan tapi kegunaan Al-Qur'an lebih dari itu. Bahkan suatu hal yang sangat yakni berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala menggunakan Al-Qur'an tersebut untuk memuluskan, untuk memudahkan urusan kita mencari urusan dunia. Bahkan lebih dari itu, menjadikan Al-Qur'an sebagai salah satu sumber utama keinginan kita untuk mencari dunia, terlebih memuluskan urusan kita dengan bangsa jin misalnya, masalah perdukunan. Karena memang kita tidak pungkiri, di sana tatkala kita berkonsultasi dengan dukun ya, bahkan dukun tersebut memberikan syarat-syarat yang sejatinya tatkala kita lihat bungkusnya itu secara islami, bahkan memberikan kepada kita syarat membaca surat Qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali. Bahkan di antara mereka tatkala kita ingin menaklukkan seorang perempuan agar turut sama kita. Di antara salah satu bukti, di antara salah satu ayat yang harus kita baca adalah surat Yusuf. Karena apa? Karena di sana terdapat sebuah kisah Yusuf dengan Imro'atul Aziz, yakni istrinya salah satu perdana menteri Mesir tatkala itu. Tatkala kita ingin kuat, disuruh dibacakan ayat wa idza batastum batastum jabbarin. Tatkala kalian memukul, maka pukullah dengan keras. Ayat ini terus dibaca. Ya. Kita tidak pungkiri bahwasanya di sana ada syarat-syarat dari para dukun, bahkan orang-orang yang berkonsultasi dengan orang-orang tadi memberikan syarat-syarat berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Akan tapi, ya, ini merupakan sebuah kekeliruan. Tatkala kita menjadikan Al-Qur'an sebagai salah satu sebab mulusnya urusan kita dengan bangsa jin. Akan tapi, tatkala kita ingin mengetahui, ya, tujuan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Al-Qur'an tidak hanya itu saja. Bahkan tidak pantas untuk digunakan semacam itu. Al-Qur'an sangat mulia. Jangan kita korbankan kemuliaan Al-Qur'an hanya untuk mencari secuil urusan dunia. Akan tapi, dan lebih parahnya lagi, menjadikan Al-Qur'an sebagai ajang untuk mengais rizki, mencari uang, maka ini tidak diperkenankan, ya. Wal'iyadu billah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa annahu a'dhamu syai'in yazidul iman. Bahwasanya Al-Qur'an merupakan salah satu sebab terbesar bertambahnya keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama idza kanatil qira'atu bitadabburi wa ta'ammuli muhawalati li fahmi ma'ani. Apalagi Al-Qur'an tadi digunakan dibaca dengan tadabbur, ya, dengan menghayati, wa muhawalatu, dan berusaha. Jadi intinya di usaha kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil, ya, hasil itu urusan terakhir. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat proses kita, usaha kita, apa yang kita kerah-kerahkan untuk bisa memahami Al-Qur'an, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Banyak dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat hasil. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat proses dalam ibadah seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berbagai macam suratnya telah menceritakan kepada kita perihal kisah-kisah para nabi yang telah berdakwah kepada kaumnya. Di sana ada kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur 950 tahun. Kemudian di sana ada kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah sedemikian lamanya, pengikutnya hanya sekitar 100 orang. Bisa jadi setiap 10 tahun atau 20 tahun pengikutnya hanya 1, hanya 2, hanya 3, hanya 10 bahkan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasilnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat proses, melihat usaha yang telah dikerahkan oleh hamba tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berbagai macam kesulitan yang dialami Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, bahkan putranya sendiri tidak masuk dalam kategori orang-orang yang beriman kepada ayahnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sebagai jajaran ulul azmi minar rusul, yaitu ulul azmi dari kalangan para rasul. Kemudian di sana ada kisah-kisah nabi yang lainnya yang pengikutnya hanya 1, pengikutnya hanya 2, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka tatkala mereka berusaha semaksimal mungkin mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Nabi alaihi salatu wasallam larang, sehingga Allah angkat derajat mereka di antara orang-orang yang lainnya. Kemudian wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa bil jumlati fala syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'an wa tadabbur wa tafakkur. Wa bil jumlah, dan kesimpulannya, fala syai'ah anfa'u lil qalbi, tidak ada suatu hal yang paling bermanfaat untuk hati, min qira'atil Qur'an, kecuali membaca Al-Qur'an, wa tadabbur wa tafakkur, tadabburi dan tafakkur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Fa innahu jama'a li jami'i manazilas sa'irin wa ahwalil 'amilin wa maqamatil 'arifin. Dalam Al-Qur'an telah menggabungkan berbagai macam kedudukan orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ahwalil 'amilin, dan keadaan-keadaan umat pada zaman dahulu, wa maqamatil 'arifin, dan kedudukan orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi yuthirul mahabbata wasyauq, dengan kisah-kisah mereka, dengan Al-Qur'an tadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan perihal surga, apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan perihal kenikmatan-kenikmatan dalam Al-Qur'an, akan melahirkan, mewariskan al-mahabbata wasyauq, kecintaan dan kerinduan untuk ingin menjemput janji Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf war raja, dengan kita mentadabburi Al-Qur'an akan melahirkan takut kita dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-khauf dan roja ibarat dua sayap burung, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tidak akan bisa terpisah antara takut dan penuh harap dalam kita beramal. Bahkan sebisa mungkin ya kita berusaha bagaimana tatkala kita beramal menghadirkan sifat al-khauf, menghadirkan sifat takut dan roja, mengharap. Takut tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kita, dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amalan kita semuanya. Wal inabatu wat tawakkul, dari Al-Qur'an juga mengajarkan kepada kita al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wat tawakkul, dan bertawakal. Ya. Al-i'timadu 'alallah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha. Oleh karenanya ini juga catatan bagi orang-orang yang mengartikan tawakal hanya sekedar tawakal tanpa usaha, ya. Akan tapi makna yang benar dari sebuah tawakal adalah tatkala kita menyandarkan seluruh perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha. Usaha dulu mencari sebab-sebabnya, hasilnya kita kerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waridha, dan Al-Qur'an juga mengajarkan kepada kita ridha. Ya, lapang dada atau legowo kalau Allah Subhanahu wa taala berikan apa saja kepada kita. Karena tidak ada sikap yang bisa kita ambil sebagai seorang mukmin yang di antara dua sikap ini tatkala kita kerahkan, tatkala kita ambil sikap itu bernilai pahala. Yang pertama adalah tatkala diberikan nikmat bersyukur, tatkala diuji adalah bersabar. Kita bersabar pahala, kita bersyukur mendapatkan pahala juga. Ya, ini dua sikap yang jangan sampai kita hilang darinya. Karena dua sikap ini memang Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang mukmin itu. In asabatu sarra'u syakara. Tatkala dilimpahkan kepada mereka suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang mengenakan hati, suatu hal yang membahagiakan, syakara. Mereka bersyukur atas nikmat tersebut. Wa in asabathu syarra'u sabara. Tatkala diberikan kepada mereka suatu hal yang enggak mengenakan, suatu hal yang membuat gelisah, maka mereka pun bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Walaisa dzaka li ahadun illa lil mu'min, li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada orang-orang yang dapat merasakan nikmat tersebut kecuali orang-orang yang beriman. Wasyukru wassabr wasairil ahwali allati biha hayatul qalbi wa kamali. Dan seluruh perkara, seluruh keadaan yang dengannya kehidupan hati dan kesempurnaannya. Wa kadzalika yuzjaru an jami'i sifat wal af'adil madmumah. Begitu juga Al-Qur'an tatkala memerintahkan kepada kita amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan kebaikan, juga Allah Subhanahu wa taala meringatkan kepada kita untuk menjauhi sifat-sifat dari kebalikannya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk ridha, begitu juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk yakni tidak terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita syukur, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita kufur. Bukan kafir ya, akan tapi kufur. Kufur nikmat, tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk bertawakal, untuk menyerahkan seluruh perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah dari sisi yang lainnya melarang kepada kita untuk terlalu menyandarkan perkara kita kepada diri kita sendiri, mengandalkan usaha kita, mengandalkan keyakinan kita, mengandalkan kekuatan kita, tanpa mengerahkan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk takut, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk merasa aman, merasa yakni aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah perintahkan kepada kita sebuah kebaikan, maka lawan dari itunya Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Falau aliman nasu ma fi qira'atil qur'ani bitadabbur lashtaghalu biha an kulli ma siwaha. Tatkala seorang itu sudah mengetahui apa yang ada di dalam Al-Qur'an, bitadabbur, dengan mentadabburinya, lashtaghalu biha, sungguh dia akan menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Qur'an tadi dari yang lainnya, tidak menduakan Al-Qur'an. Fa idza qara'ahu bitafakkur hatta marra bi ayatin wa huwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbihi karraraha. Tatkala dia lewati sebuah ayat yang mana ayat tadi merupakan sumber utama akan kesembuhan hatinya, maka sungguh tatkala dia telah mengetahui ayat itu merupakan kesembuhan hatinya, maka dia akan senantiasa mengulang-ulangi ayat tadi, walau mi'ata marrah, meskipun 100 kali, karena dia mengetahui bahwasannya dari ayat inilah sumber kebaikan hatinya, sumber kesembuhan hatinya, sumber kenyamanan hatinya, sehingga dia akan terus mengulang-ulangi apa yang ia baca. Walau lailah, meskipun satu malam. Faqiraatu ayatin bitafakkur khairun min qiraati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahum. Ya, kita akan baca ayatnya atau artinya pada ba'da adzannya. Allahumma Naam. Fa qira'atu ayatin bi tafakkur wa tafahum khairun min qira'ati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahum. Jadi ini masih perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau merupakan murid senior dari Al-Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan beberapa jajaran ulama yang lainnya seperti Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam Ibnu Katsir sahibut tafsir, jadi Al-Imam Adz-Dzahabi sahibul kabair, Al-Imam Ibnu Katsir sahibut tafsir, begitu juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah merupakan murid senior dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ini masih ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan faqira'atu ayatin, membaca Al-Qur'an satu ayat. Membaca perlahan-lahan satu ayat, membaca yakni ayat demi ayat. Bitafakkur, dengan memahami, berusaha memikirkan apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala membaca atau menurunkan ayat tadi. Wa tafahum, dan memahaminya, berusaha memahami. Tafahum artinya berusaha memahami. Berbeda dengan wa yafham, dan dia memahami. Tafahum artinya berusaha memahami. Khairun min qira'ati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahum, lebih baik, lebih berpahala daripada membaca khatam Quran, berusaha menghatapkan Al-Quran tanpa tadabbur dan paham akan makna ayat yang ia baca. Jadi dari sini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasannya yang diperhatikan adalah juga kualitas, bukan kuantitasnya, akan tapi kualitas kita membaca Al-Quran tadi. Apa hasilnya tatkala kita membaca Al-Quran dengan perlahan, dengan mentadaburi satu ayat demi ayat, berusaha semaksimal mungkin mengambil faedah dari apa yang kita baca, itu lebih baik daripada keinginan kita terus khatam, membacanya cepat, terus khatam, akan tapi kita tidak memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ayat tersebut hanya lewat begitu saja. Ini Al-Imam Ibnu Qayyim ucapkan tatkala beliau masih hidup, yang sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Beliau mengatakan membaca Al-Qur'an perlahan, membaca Al-Qur'an dengan tenang, dengan sakinah, ya tenang membaca Al-Qur'an tadi, dengan nyaman, itu lebih baik. Tatkala mentadaburinya, ya memikirkannya, merenunginya, itu lebih baik tatkala kita, daripada kita terus membaca Al-Quran tadi akan tapi kita tidak paham makna dari kandungan ayat yang kita baca. Bahkan istilah yang sudah banyak kita ketahui, jangan sampai kita membaca Al-Quran seperti kita membaca koran, cepat akan tapi kita tidak paham maknanya. Al-Quran berbeda dengan yang lainnya. Al-Quran kita baca, pahami apa yang akan kita baca dan apa yang sedang kita baca, sehingga kita membaca Al-Quran, naam, kita mendapatkan pahala, satu huruf kita baca mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Akan tapi obsesi kita, akan tapi tujuan kita adalah bagaimana mengumpulkan pahala sedemikian banyak. Tatkala kita bisa mengumpulkan pahala dengan mentadaburinya, kalau kita bisa mengumpulkan pahala dengan mengamalkannya, kenapa tidak? Kenapa kita hanya sebatas membaca Al-Quran tadi? Wa anfa'u lil qalbi wa ada'a ila husulil iman wa dzauqu halawatil iman. Begitu juga membaca Al-Quran tadi dengan tadaburnya lebih bermanfaat untuk hati, wa ada'a, dan salah satu unsur utama seorang hamba mendapatkan manisnya iman tatkala membaca Al-Quran. Jadi itu yang disampaikan oleh penulis di sini, dan ternyata masih banyak pembahasan tentang Al-Quran tadi, sekitar 2 lembar lagi akan kita baca, kita selesaikan, karena momennya mendekati bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, sehingga tema ini, sehingga pembahasan ini jangan sampai kita lewatkan. Karena di antara salah satu metode para ulama tatkala menyampaikan sebuah dars, sebuah ta'lim, sebuah maudhu, judul, adalah bagaimana menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu di antara salah satu metode para ulama dalam menyampaikan pelajaran. Oleh karenanya banyak kita dapati juga para masyayikh tatkala membaca kitab fikih misalnya. Tatkala membaca kitab fikih, tapi pembahasan sudah sampai bab masalah puasa misalnya, tapi belum puasa, Di antara metode mereka adalah mengakhirkan pembahasan masalah puasa tersebut tatkala mendekati bulan puasa, sehingga momennya tepat dan kita akan mendapati pelajaran tersebut dengan baik. Jadi akan kita baca terus yang berkaitan dengan Al-Quran tadi dengan menyesuaikan momen tatkala kita mendekati bulan Ramadan. Mungkin hanya ini bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan. Fadhal. InsyaAllah jelas ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan menukil ucapan Syekh Muhammad Rasyid Ridho yang memiliki kitab Tafsir Al-Manar. Begitu juga kita akan bacakan apa saja sebab-sebab ya lemahnya agama Islam pada zaman kita sekarang yang disampaikan oleh penulis di sini. Hada wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.